Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qala Allahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian fikih kitab Al-Fiqhul Muyassar. Al-Fiqhul Muyassar fi Dau'il Kitabi wa Sunnah. Pertemuan sebelumnya adalah masuk pada bab yang kelima, fi haddis syariqah, yakni bab tentang hukuman had bagi pencurian. Kita telah membahas tentang ta'rifus syariqah, definisi pencurian, kemudian hukmus syariqah, hukum mencuri, wa haddu fa'iliha, dan batasan bagi pelakunya, hukuman had bagi pelakunya. Dan juga kita telah membahas tentang hikmah min iqamati haddis syariqah, hikmah ditegakkannya hukuman had bagi pencuri. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk pada al-mas'alatu tsaniyah, permasalahan yang kedua. Syurutu wujubi haddis syariqah, syarat-syarat yang menghantarkan kepada diwajibkannya penegakan hukuman had atas pencurian. Yustaratu liiqamati haddis syariqah wa qat'i syariq asyurutat taliyah atau asyurutut taliyah, dipersyaratkan untuk menegakkan hukuman had pencurian dan potong tangan bagi pencuri dengan beberapa syarat berikut ini. Asyartul awal, persyaratan yang pertama, ayyakuna akhdul mal ala wajhil khafiyah. Syarat yang pertama adalah harta yang diambil itu dengan cara diam-diam. Dengan cara diam-diam. Fa in lam yakun kadzalik fala qata'a. Maka kalau tidak seperti itu caranya, maka tidak ada potong tangan. Fal muntahibu ala wajhil ghalabah. Maka orang yang mencopet, mencopet itu kan bukan diam-diam, dia mesti barakallahu fikum di kerumunan, di tempat banyak orang, walaupun caranya itu halus, pelan, lembut. Fal muntahibu, maka orang yang mencopet, ya, secara umumnya, wal muqtasib, orang yang ghosob, ya, merampas. Wal muqtatif, penculik, wal kha'inu laqata'a alaihim, dan orang yang berkhianat, maka tidak ada potong tangan atas mereka. Karena caranya itu tidak sembunyi-sembunyi, ya. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, yang disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Tirmidzi, Nabi bersabda, "Laisa 'ala kha'in wala muntahibin wala mukhtalisin qata'un." Tidak ada potong tangan bagi orang yang berkhianat, bagi pencopet, dan bagi perampok. Ya. Pencopet, perampok, pengkhianat, tidak ada potong tangan. Karena itu dilakukan di tempat yang barakah fikum, rata-ratanya bukan tempat yang sembunyi-sembunyi, tapi di tempat yang ramai. Ini syarat yang pertama adalah melakukannya dengan cara sembunyi-sembunyi. Asyartu tsani, syarat yang kedua, ayyakuna sariqu mukallafan balighon aqilan fala qata'a 'ala as-saghiri wal majnun li'annahu marfu'un anhuma at-taklifa kama marra walakin yu'addabu as-saghiru idza sariqa. Yang kedua, pencurinya dia harus mukallaf, yakni balig dan berakal. Maka tidak ada potong tangan bagi pencuri dari kalangan anak kecil dan orang gila. Dikarenakan anak kecil dan orang gila, barakah fikum, terangkat beban taklif. Beban syariat terangkat dari mereka berdua, sebagaimana telah lewat hadisnya. Akan tetapi bagi keduanya dan juga bagi anak kecil, dia dididik, ya, dididik dengan didikan yang baik, ya, sampai dia paham apabila dia melakukan pencurian. Barakallahu fiik. Asyartu tsalits, syarat yang ketiga, ayyakuna sariqu mukhtaron, pencurinya itu dia lakukan dengan sekehendaknya sendiri, dengan kemauan dia sendiri. Fala qata'a 'alal mukrah, maka tidak ada potong tangan bagi orang yang dipaksa. Li'annahu ma'zur, karena dia dianggap, barakah fikum, mendapatkan uzur, diberi uzur. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, rufi'a an ummati al-khata'u wan nisyanu wa mastukrihu alaihi. Diangkat dari umatku dosa dengan sebab dia salah, lupa atau terpaksa, dipaksa atau terpaksa. Jadi kalau dia melakukannya dengan kehendak dia sendiri, maka ada potong tangan apabila ada syarat-syarat yang lainnya terpenuhi. Ar-rabi', syarat yang keempat, ayyakuna 'aliman bit-tahrim. Dia telah mengetahui hukum haramnya pencurian tersebut. Fala qata'a 'ala jahilin bit-tahrimis sariqah. Maka tidak ada potong tangan bagi orang yang belum tahu, yang masih awam, masih bodoh tentang hukum, tentang haramnya pencurian. Mungkin dikarenakan ya dia baru masuk Islam, atau ya barakallahu fikum, banyak hal yang lain yang menyebabkan dia terhalangi karena tidak tahu atau ragu. Barakallahu fikum. Al-khamis, syarat yang kelima, ayyakunal masruq malan muhtariman. Syarat yang kelima, dari sisi hartanya, bahwasanya barang yang dicuri itu adalah barang yang berharga. Fama laisa bimalin la hurmata lahu, maka tidak dianggap harta berharga apabila barang tersebut tidak memiliki nilai. ka'alatil lahwi, seperti alat-alat yang ya seperti alat-alat yang melalaikan, ya alat-alat musik, wal khomri khomer, wal khinzir ya daging babi atau babi, wal maitah bangkai selain ikan dan belalang, maka itu tidak dianggap barang yang masuk dalam kategori barakafikum dicuri. Wa kadza ma kana malan lakinnahu ghairu muhtarim. Oleh karenanya ya dia tidak dianggap harta dikarenakan tidak berharga. Ya, kalau tidak berharga maka tidak dianggap barang yang barakafikum apabila dicuri dianggap mencuri. Kama lil kafiril harbi, seperti hartanya orang kafir harbi, orang kafir yang boleh diperangi. Fa innal kafirul harbiya halalud dammil mal, halalud dammi wal mali la qat'a fihi. Maka orang kafir harbi ya, maka darahnya halal, demikian pula hartanya, maka tidak ada potong tangan padanya kalau mencurinya. Barakofiko. As-sadis yang keenam, ayyabaluga syai'ul masruq nisoban, sesuatu yang dicuri mencapai nisob, mencapai ukuran batasan pencurian. Wahuwa rubu' dinar dahaban fa'aksar, senilai seperempat dinar emas bahkan lebih. Aw salah satu darohim fiddotan, atau tiga dirham perak. Tiga dirham perak. Aw ma yuqabilu ahaduhuma minan nuqudil ukhra, atau yang senilai dengan keduanya dari ya dari uang atau benda yang berharga lainnya. Fala qat'a fi aqalli min dhalik, maka tidak ada potong tangan apabila nisabnya ukurannya itu kurang dari seperempat dinar, kurang dari tiga dirham perak. Barakafikum, barakafikum liqaulihi alaihi salatu wassalam, berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, la tuqata'u yadu sariq illa fi rubu'i dinar fasa'idan. Akhrajahu Muslim. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, tidak ada potong tangan bagi pencuri kecuali apabila mencapai seperempat dinar bahkan lebih. Barakallahu fiik. Kemudian as-sabi', syarat yang ketujuh, ayyakunal malul masruq min hirzi mithlihi, barang yang dicuri berasal dari barang yang disimpan. Wahuwal makanul ladhi yuhfadhu fihil malu fil adah, yakni barang yang disimpan ya pada kebiasaan manusia, yang secara kebiasaan barang disimpan padanya. Wa huwa yakhtalif bi ikhtilafil amwal wal bildan wa ghairi dhalik, dan itu berbeda-beda sesuai dengan perbedaan jenis hartanya dan negeri atau selain dari itu. Wa yarji'u fihi ilal urfi, dan itu pun dikembalikan kepada urf, kebiasaan. Fa in sariqa min ghairi harjin atau hirzin, apabila dia mencuri tidak di tempat penyimpanan harta, ka ayyajida baban maftuhan, seperti dia mendapati ada pintu rumah terbuka, au hirzan muhtawikan, atau ada tempat penyimpanan barang yang sudah usang, fala qat'a alaihi, maka dia tidak dianggap mencuri ya. Barakallahu fikum. Karena rumah terbuka itu menunjukkan barakalakum seakan-akan bukan sembunyi-sembunyi, ya. Karena sudah dimaklumi, ya, mungkin dianggap ramai atau ada penghuninya yang barakalakum sedang siaga. Demikian pula tempat penyimpanan yang sudah usang atau rusak, ya, dimungkinkan secara urf kebiasaan itu tidak ada barang yang berharga padanya. Fala qat'a alaihi, maka tidak ada potong tangan padanya. Wallahu ta'ala bisawab. Atsamin, syarat yang kelima, antantafiya asyubhatu anisarik, tidak ada syubhat pada diri pencurinya. Fa in kana lahu syubhatun fima sariqa fala qat'a alaihi, kalau ternyata pada dirinya ada syubhat pada apa yang telah dia curi, maka tidak ada potong tangan. Jadi dia menganggap, oh, ini bukan pencurian, syubhat bagi dia. Fa innal hududa tudra'u bisyubhat, karena sesungguhnya hukuman had itu terelakkan, terhalangi dengan adanya syubhat. Fala qat'a 'ala man sariqa min mali abihi, seperti tidak ada potong tangan bagi anak yang mencuri harta ayahnya. Wa kadza man sariqa min mali benihi, demikian pula tidak ada potong tangan bagi orang yang mencuri dari harta anaknya. Li'anna nafaqata kullin minhuma tuhibbu fi malil akhar, dikarenakan nafkah pada masing-masing keduanya itu disukai pada harta yang lain. Yani harta pada masing-masing yang dimiliki keduanya itu sudah saling menyukai, ya. Fala yuqata usyariku bisyariqah min malin lahu fihi syirkun, maka tidak dipotong tangan, ya, bagi orang yang ada perserikatan dalam pencurian, kesamaan hak, ya, kesamaan hak pada harta yang padanya itu terkadang ada kepemilikan bersama. Wa kadza kullu man lahu istihqaq fi mali, demikian pula pada setiap orang yang memiliki hak pada harta tersebut. Fa akhadha minhu, lalu ternyata dia mengambilnya. Fala qat'a alaihi, maka tidak ada potong tangan baginya. Misalkan barakafikuk, ya, seorang anak yang hendaknya mendapatkan nafkah dari ayahnya karena masih kecil anaknya, kemudian mengambil diam-diam, maka tidak mengapa. Atau istri mengambil harta suaminya dengan diam-diam, tidak mengapa. Lakin yu'addabu wa yuraddu ma ukhidha, akan tetapi tetap dia dididik dan akhirnya dikembalikan, ya, sejumlah yang dia ambil. Atas syarat yang kesembilan, antasbutas syariqah indal hakim, pencurian kasusnya sampai kepada hakim. Imma bisyahadati adalain au bi iqraris syariq, bisa jadi sampainya kepada hakim kasus tersebut dengan adanya dua saksi orang yang adil, laki-laki yang adil, atau dengan pengakuan pencurinya sendiri. Li umumi qaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, surat Al-Baqarah ayat ke-282, wastashhidu syahidaini mir rijalikum, maka hendaknya, ya, kalian mengambil saksi, ya, berjumlah dua orang dari kalangan kalian. Wa ammal iqraru fali annal insana ghairu muttahim fil iqrar ala nafsihi bil itrari biha. Dan adapun dengan pengakuan, maka seseorang itu, ya, tidak tertuduh dalam pengakuan atas dirinya dengan cara dia memadzharatkan dirinya. Tetap barakah fikum dengan pengakuan itu dianggap. Yang terakhir, al-ashir, syarat yang ke-10, ayu tolabal masruku atau ayu toliba al-masruku minhu bimalihi. Ya, barakah fikum. Harta orang yang dicuri hartanya, dia menuntut adanya tuntutan bagi orang yang dicuri hartanya. Li'annal mala yubahu bil badli wal ibahah, karena sesungguhnya harta itu boleh dipakai dengan dasar pemberian atau izin. Fayahtamilu ibahata sahibihi lahu, maka itu mencakup barakah fikum diperbolehkannya adanya pembolehan dari pemiliknya. Au idnihi bidkhuli hirzihi, atau adanya izin dari pemiliknya bagi orang lain untuk masuk kepada tempat barang penyimpanannya. Au ghairi dzalik mimma yusqatul had, atau selain dari itu, dari apa-apa yang menyebabkan potong tangan. Barakah fikum. Jadi kalau tidak ada pemberian atau izin, ya, maka itu bisa masuk pada kategori pencurian. Wallahu ta'ala bisawab. Tayyib, ini adalah 10 syarat, ya, yang dengannya maka hukuman had wajib untuk ditegakkan. Nas'alullah salamah wal afiyah fid dunya wal akhirah ala hadzal fi'li. Tayyib, mungkin itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, dan apabila ada salah ucap, ya, salah bicara, barakah fikum, ini dari saya pribadi dan dari syaitan. Wallahu ta'ala bisawab. Naktafi bihadzal qadar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakah fikum.